السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله bisa. Dan para pendengar televisi radio Reja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan dilindunginya dari berbagai hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita insyaallah taala masuk bab yang baru, bab istihbab shaumi thalathat ayyam min kulli syahr. Minimal atau 3 hari setiap bulan. Di dalam periwayatan hadis tentang masalah puasa 3 hari setiap bulan ini, ada hadis yang bersifat mutlak, artinya umum, ya, kapan saja seorang boleh berpuasa pada 1 bulan itu, yaitu selama 3 hari. Ini hadis yang mutlak. Nanti kita akan bacakan hadisnya. Kemudian yang kedua, ada hadis yang lebih bersifat muqayyad, terikat. Yani puasa yang dilakukan pada 3 hari setiap bulan itu adalah pada tanggal 13, 14, dan 15 dari setiap bulan, bulan-bulan Qamariyah. Nah, kita membaca hadis-hadis ini, yaitu hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala berkata, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, awsani khalili bi thalathin, kekasihku yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat atau pesan kepada aku 3 pesan. Siyami thalathati ayyamin min kulli syahrin, berpuasa 3 hari setiap bulan. Waraqatai ad-duha, mengerjakan 2 rakaat salat duha. Wa an utira qabla an anam, dan agar aku witir sebelum tidur. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan hadis ini telah kita bahas, jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qal, kemudian dari Abu Darda radhiyallahu anhu beliau berkata, awsani habibi bi thalathin, kekasihku memberi pesan kepada aku 3 perkara. Lan ada'ahunna ma ishtu, aku tidak akan meninggalkannya selama aku hidup. Bisiyami thalathati ayyamin min kulli syahrin, yaitu wasiat berpuasa 3 hari setiap bulan. Wa salatid duha, salat duha. Wa bi an la anama hatta utira, dan agar aku tidak tidur sebelum sholat witir. Hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Nah, hadis ini juga telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa'an Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qal, dan dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, shaumu thalathati ayyamin min kulli shahrin shaumu ad-dahr kullihi, berpuasa 3 hari pada setiap bulan ini sama dengan puasa setahun penuh. Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, ini menjelaskan kepada kita tentang puasa, yaitu yang dianjurkan kepada kita 3 hari setiap bulan ini dapat memperoleh fadilah seperti seorang yang berpuasa selama 1 tahun. Padahal selama 1 tahun itu ada hari-hari yang kita tidak boleh berpuasa. Bahkan kita dilarang. Seorang muslim dilarang berpuasa setahun penuh. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi seorang bisa mengerjakan amalan tersebut dengan melakukan puasa 3 hari setiap bulan. Ya. Yang tadi kami katakan ada hari-hari yang kita tidak boleh berpuasa, misalnya hari Idul Fitri, hari Idul Adha, itu tidak boleh berpuasa. Hari-hari tasyrik, bagi orang yang tidak mengerjakan ibadah haji, itu tidak boleh berpuasa. Nah, sekarang ada amalan yang dengan seorang mengerjakannya dia bisa mendapatkan ganjaran pahala selama 1 tahun penuh, yaitu berpuasa 3 hari setiap bulan. Kemudian hadis yang berikutnya, wa'an Mu'adzah al-Adawiyyah annaha sa'alat Aisyah radhiyallahu anha, dari Mu'adzah al-Adawiyyah dari Bani Adi, annaha sa'alat, bahwasanya Mu'adzah ini bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min kulli syahrin 3 ayyam, apakah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa 3 hari setiap bulan? Qalat na'am. Qalat na'am, kata Aisyah radhiyallahu anha, iya. Faqultu, maka aku bertanya, aku berkata, kata Mu'adzah, min ayyi syahri kana yasum, yani pada hari apa saja beliau berpuasa setiap bulan itu? Qalat, kata Aisyah radhiyallahu anha, lam yakun yubad ayy syahri yasum. Ya, itu beliau tidak peduli. Intinya setiap bulan itu beliau berpuasa. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Nah, ini merupakan hadis yang menjelaskan secara mutlak bahwa Nabi alaihissalam berpuasa setiap bulan 3 hari. Ya. Meskipun nanti akan kita lihat beberapa hadis yang mengkhususkan atau yang menyebutkan 3 hari itu adalah tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan. Yaitu hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qaal, dan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sumta min asy-syahri thalathan, idza sumta min asy-syahri thalathan, jika kamu berpuasa setiap bulan 3 hari, fasum, maka berpuasalah, 13 و14 و15, maka puasalah pada tanggal 13, 14 dan 15. Hadis riwayat Imam Tirmidzi Dan hadis ini dikatakan oleh para ulama yang meneliti hadis ini, yaitu hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li ghairihi. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa ada hadis yang mutlak tentang puasa 3 hari setiap bulan. Artinya seorang boleh berpuasa kapan saja pada 1 bulan itu. Intinya 3 hari. Itu secara umum, secara mutlak. Dan ada riwayat yang menyebutkan, yang menyebutkan tanggal, tanggal berapa 3 hari tersebut dikerjakan puasa yang dianjurkan itu, yaitu tanggal 13, 14 dan tanggal 15. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa an Qatadah ibn Milhan radhiyallahu anhu qala, dari Qatadah bin Milhan radhiyallahu anhu beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bisiyami ayyamil bid. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau memerintahkan atau menganjurkan untuk puasa pada hari-hari putih, ayyamul bid. Ayyamul bid itu hari-hari bulan purnama, malam-malam bulan purnama itu bulan muncul secara penuh ya pada ayyamul bid, ya hari-hari putih, yaitu 13 wa 14 wa 15, yaitu pada tanggal 13, 14 dan 15. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Nah, dari 2 macam hadis ini ya tentang puasa 3 hari, ada yang terikat ya tanggal 13, 14, 15, ada juga hadis yang bersifat lebih ya, mutlak. Maka para ulama menyimpulkan bahwa ya berpuasa pada ya, berpuasa 3 hari setiap bulan yang lebih afdal itu adalah tanggal 13, 14, 15. Ya. Namun demikian, boleh saja seseorang berpuasa 3 hari setiap bulan meskipun bukan pada tanggal 13, 14, 15. Jadi ini untuk menjamak antara 2 hadis tersebut, hadis yang mutlak dan hadis yang muqayyad. Ya, hadis yang mutlak dan hadis yang muqayyad, hadis yang menyebut 13 hari tanggal 13, 14, 15, ini artinya lebih afdol berpuasa pada tanggal-tanggal tersebut. Tapi misalnya seorang kadang-kadang dia mungkin pada tanggal-tanggal itu ada suatu hal ya, sehingga dia memilih hari yang lain ya, selain 13, 14, 15, maka ini termasuk hal yang dibolehkan. Ya, termasuk hal yang dibolehkan. Kemudian hadis ini menjelaskan pada kita tentang bagaimana rahmat dan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Beliau mencintai mereka. Beliau menginginkan kebaikan bagi umat ini, ya. Dan itu beliau selalu mengarahkan, lalu membimbing umat ini kepada kebaikan. Jadi, baik itu perkataan maupun perbuatan, baik yang wajib maupun yang bersifat sunnah, selalu dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kebaikan atau karena keinginan beliau, yaitu kebaikan bagi umat beliau, yaitu umat Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikutnya, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuftiru ayyam al-bid fi hadarin wala safarin. Ya, bahwa Rasulullah sallam dahulu beliau tidak pernah berbuka pada 3 hari, artinya beliau tidak pernah meninggalkan puasa pada ayyamul bid, pada 3 hari setiap bulan, 13, 14, 15. Ya, baik ketika beliau bermukim, tidak dalam bepergian, maupun ketika beliau bepergian, beliau selalu berpuasa pada tanggal 13, 14, 15. Namun hadis ini didhaifkan oleh sebagian ulama ya bahwa di sini adalah hadis yang dhaif. Tapi intinya bahwa hadis yang sebelumnya sudah menjelaskan kepada kita tentang disunnahkannya, dianjurkannya berpuasa pada 3 hari setiap bulan, yaitu tanggal 13, 14, 15 atau pada hari-hari yang lainnya. Kita lanjutkan dengan bab yang berikutnya, bab fadli man fattara shaiman wa fadl as-shaim alladhi yu'kal indahu wa du'a al-akil lil ma'kul indahu. Bab tentang keutamaan orang yang memberi makan berbuka untuk orang yang berpuasa. Jadi di antara amalan-amalan yang amalan-amalan kebaikan ya yang mulia, yang punya fadilah yang besar adalah memberi makan kepada orang yang berpuasa. Ini makan untuk dia berbuka. Kemudian keutamaan orang yang berpuasa yang ada orang lain makan di rumahnya. Dan apa seyogianya doa seorang yang diundang makan berbuka di rumahnya, apa yang seyogianya dia ucapkan terhadap orang yang mengundangnya, yang mengajak dia untuk makan berbuka di rumahnya. Ini 3 poin yang akan dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dari hadis-hadis berikut ini. Qala rahimahullah ta'ala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, An Zaid bin Khalid Al-Juhani, dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man fattara shaiman, barang siapa yang dia memberi makan berbuka kepada seorang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi, maka bagi dia pahala seperti pahala orang yang berpuasa. Wa ira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'un. Ya. Dan pahala orang yang berpuasa itu tidak dikurangi. Pahala orang yang berpuasa yang diberi makan oleh orang ini, ya pahala orang ini tidak dikurangi. Jadi orang yang memberi makan berbuka dia mendapat pahala dengan tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi itu. Ini keutamaan memberi makan berbuka bagi orang yang berpuasa. Nah, berarti hadis ini menganjurkan kepada orang yang mampu, ya meskipun tidak mampu, intinya menganjurkan kepada kita untuk memberi makan berbuka bagi orang yang berpuasa. Dan puasa di sini ada tentu mencakup 2 macam puasa. Baik puasa yang wajib di bulan Ramadan maupun puasa yang bersifat sunnah. Baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Kemudian keutamaan memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa. Kalau seorang yang memberi makan berbuka itu dia mendapat pahala orang yang berpuasa itu yang diberi makan. Ia yang memberi makan ini juga mendapat pahala sebesar pahala orang yang berpuasa. Subhanallah. Demikian rahmat Allah kepada umat ini. Ya, dan demikian besarnya ya nikmat Allah kepada umat ini. Seorang misalnya dia tidak berpuasa, kemudian dia mendengar ada seorang yang berpuasa, puasa sunnah misalnya, kemudian dia memberi makan kepada mereka yang berpuasa sunnah, maka orang yang memberi makan tadi meskipun dia tidak berpuasa dia mendapat pahala dari ya, pahala sebagaimana pahala yang Allah berikan kepada mereka yang berpuasa hanya karena dia memberi makan berbuka untuk orang yang berpuasa. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an ummi Umarah al-Ansariyah radhiyallahu anha, dari Ummu Umarah, ya, dari Ummu Umarah salah seorang sahabat wanita dari golongan Ansar radhiyallahu anha, beliau berkata, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alayha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menemui beliau, yakni menemui Ummi Umarah, faqaddamat ilaihi ta'aman, Maka Ummu Amarah ini memberi makan kepada Rasulullah SAW. Faqala kuli, kata Nabi SAW kepada Ummu Umarah, kuli, makanlah kamu. Faqalat inni sa'imah, maka kata Ummu Umarah, sungguhnya aku sedang berpuasa. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, inna sa'ima tusalli alaihi al-malaikatu idha ukila indahu hatta yafurhu. Sesungguhnya orang yang berpuasa, para malaikat mendoakannya apabila ada orang yang makan padanya, yang makan di rumahnya, hatta yafurhu, sampai mereka selesai makan, maka mereka didoakan, atau tuan rumah yang memberi makan itu didoakan oleh para malaikat. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang baik, meskipun ada sebagian ulama yang melemahkan hadis ini. Kemudian hadis yang berikutnya, yaitu qala Imam An-Nawawi rahimahullah an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam jaa'a ila فجاء بخبز وزيت. Maka dia, yakni Sa'ad bin Ubadah, kemudian membawa atau membeli roti dan minyak zaitun. Pakala, maka Nabi Alaihissalam makan. Ya, Nabi Alaihissalam makan berbuka di rumah beliau, rumah Zaid, ya, di rumah Sa'ad bin Ubadah. Kemudian Nabi Alaihissalam, setelah beliau makan, ya, berbuka di rumah Ubadah bin Samit, maka Nabi Alaihissalam bersabda, aftara indakumus sa'imun, semoga yang berbuka di rumah kamu kalian ini ada orang-orang yang berpuasa. Wa akala ta'amakum al-abrar, dan semoga orang-orang yang makan makanan kalian adalah orang-orang yang baik. Wa sallat alaikumul malaikah, dan semoga para malaikat senantiasa mendoakan kalian. Jadi ini doa yang dibaca oleh seorang kalau dia misalnya makan berbuka di rumah seseorang, maka hendaknya dia mengucapkan doa ini. Aftar indakumus sa'imun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Ya, ini ucapan yang kita dianjurkan jika kita berpuasa, kita diundang oleh teman kita untuk berbuka di rumahnya, ya. Maka hendaknya kita ketika berbuka atau selesai berbuka, kita berdoa dan mengucapkan kalimat ini, aftara indakum as-sa'imun wa akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaikum al-malaikah. Ya, semoga yang makan pada kalian benar-benar orang yang betul-betul berpuasa, dan semoga makanan kalian dimakan oleh orang-orang yang berbuat baik, dan semoga kalian senantiasa didoakan oleh para malaikat. Ini satu ucapan yang mulia, doa yang bermakna, ya, bagi seseorang yang dia mengundang orang lain untuk makan di atau berbuka di rumahnya. Nah, di sini menjelaskan kepada kita tentang anjuran jika seseorang dia berbuka di rumah orang lain, kita berbuka puasa di rumah orang lain, dianjurkan untuk membaca doa ini, ya, membaca doa ini, mendoakan orang yang mengundang kita berbuka di rumahnya. Kemudian bahwa seorang muslim dia mengharapkan kebaikan, ya, bagi saudaranya. Dan seorang mukmin harus selalu mengharapkan kebaikan dari Allah Azza wa Jal. Dan sampai kita ini meminta kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kebaikan sumbernya dari Allah Azza wa Jal. Ya. Semua kebaikan kita minta, mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang para malaikat yang selalu mendoakan, ya, orang-orang beriman dan orang-orang yang melakukan amal yang soleh. Mereka selalu didoakan oleh para malaikat. Kemudian kita memasuki di bab yang berikutnya, atau kitab itikaf. Kitab al-itikaf, babu fadlil itikaf, bab tentang keutamaan itikaf. Ya, itikaf ini dia berdiam diri di masjid, ya, untuk beribadah, mendekatkan diri pada Allah. Jadi itikaf itu seorang masuk masjid, kemudian dia niat untuk beribadah di masjid itu selama dia berada di masjid tersebut, ya, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Babu fadli al-itikaf. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bab tentang keutamaan itikaf. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qaal, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan. Ya. Bahwa Rasulullah sallam dahulu beliau itu beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi ini diantara hari-hari yang kita dianjurkan untuk beritikaf. Meskipun itikaf itu tidak hanya pada bulan Ramadan. Boleh seorang beritikaf selain di bulan Ramadan. Ya. Tapi lebih afdal seorang beritikaf dalam keadaan berpuasa. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama. Jadi antara hari-hari yang dicontohkan oleh Nabi alaihi wasallam bahwa beliau beritikaf pada hari-hari tersebut adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya. Jadi itikaf itu apa? Itikaf adalah seorang berdiam diri di masjid. Kemudian dia melakukan ibadah-ibadah di masjid itu, dan baca Al-Qur'an, dan berzikir, dan salat-salat sunnah atau salat wajib. Jika memang telah masuk waktu salat wajib, kemudian dia memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itikaf itu adalah orang yang berdiam diri di masjid untuk melakukan amal-amal kebaikan di dalam masjid. Dan dianjurkan atau itikaf itu yang ada sholat Jumatnya, nah ini nanti akan bisa membatalkan itikafnya, yaitu dengan keluar untuk mencari itikaf itu hendaknya di masjid yang ada sholat Jumatnya, supaya dia tidak keluar dari masjid itu. Karena keluar dari masjid adalah salah satu yang membatalkan itikaf. Ya. Keluar dari masjid salah satu yang membatalkan itikaf. Kecuali seorang keluar ke toilet. Dia itikaf di masjid, kemudian dia ingin buang air atau ingin mengulangi wudhunya, maka dia keluar pergi ke toilet. Itu insya Allah tidak mengapa. Ya. Itu artinya dia seakan-akan tidak keluar. Ya, tetap di masjid. Maka salah satu pembatal dari itikaf adalah ketika seorang keluar, ya, untuk suatu kepentingan, ya. Itu kalau dia akan masuk lagi ke masjid untuk itikaf lagi, maka dia harus memperbarui lagi niatnya. Sekarang misalnya ada seorang bekerja di kantor, kantor pemerintah atau kantor swasta. Dia ingin itikaf, misalnya di malam hari, ya. Dia masuk mulai maghrib sampai besok. Besok paginya dia keluar dari masjid untuk pergi ke kantor. Maka berarti dengan keluarnya dia dari masjid itu untuk pergi bekerja, ini berarti sudah selesai itikafnya. Kalau dia akan beritikaf lagi, dia masuk lagi ke masjid dan berniat, ya, memperbaharui niatnya untuk itikaf. Ya. An-Nabi alaihissalam dalam hadis ini, kemana dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau itikaf di Masjid Nabawi selama 10 hari. Ya, itu pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Beliau tidak keluar. Ya. Beliau berdiam diri dalam masjid. Beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, ini ajaran Islam, ajaran Nabi alaihissalam kepada umat ini. Maka tidak ada istilah bertapa dalam Islam. Ya. Dalam Islam tidak ada istilah bertapa. Ya. Orang muslim itu kalau ingin mendekatkan diri pada Allah Ta'ala itu ya ke masjid, ya. Itikaf di masjid, ya, itu cara seorang menyendiri, ya. Kalau ada orang bertanya, ya, Ustaz, dahulu Nabi alaihissalam pernah pergi ke gua Hira ketika beliau belum menjadi rasul, beliau di sana duduk berdiam diri di sana sampai turunnya malaikat Jibril kepada beliau. Itu kan salah satu contoh dari Nabi alaihissalam, bolehnya seorang itu pergi, ya, semacam dia itu pergi menyendiri, ya, bukan di masjid tapi tempat lain, ya. Maka jawabannya adalah itu sebelum turunnya wahyu. Setelah turunnya wahyu Allah kepada Nabi alaihissalam, beliau diangkat menjadi rasul, maka Rasulullah tidak lagi melakukan hal tersebut. Ya, oleh karena itu tidak ada pertapaan dalam Islam. Yang ada dalam Islam itu itikaf. Tempatnya di mana? Di masjid. Ya, tempatnya di masjid yang ada solat Jumatnya. Yang ada solat Jumatnya. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashhur al-awakhir min Ramadan hatta tatawaffaqu Allah ta'ala." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau beritikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan hatta tatawaffaqu Allah, sampai beliau dipanggil oleh Allah, sampai wafatnya. Ya. ثم اعتكف ازواجه من بعده. Kemudian setelah beliau meninggal, para istri beliau beritikaf di masjid. Nah, ini menunjukkan bolehnya, ya, wanita beritikaf di masjid selama tidak menimbulkan fitnah. Ada tempat khusus bagi wanita di masjid itu, maka tidak mengapa para wanita pun boleh beritikaf, tentu dengan seizin suaminya kalau dia memiliki suami, ya. Ya, minta izin pada suaminya, atau mungkin belum punya suami, ada orang tuanya, dia minta izin pada orang tuanya akan itikaf di masjid. Ini hal yang dibolehkan. Hal yang dibolehkan selama itu ada tempat untuk mereka, ya, untuk mereka beribadah, kemudian tidak menimbulkan fitnah, ya, maka ini hal yang dibolehkan bagi wanita untuk beritikaf. Bisa juga suami istri beritikaf. Artinya suaminya di bagian depan beritikaf, istrinya di bagian belakang masjid misalnya, ya, itu juga bisa, ya. Jadi intinya bahwa wanita boleh beritikaf, tentu dengan seizin suami atau orang tuanya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang semangatnya para ummahatul mukminin, semangatnya para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beritikaf. Mereka melanjutkan, mereka menjadikan Nabi SAW sebagai contoh dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itikaf ini salah satu di antara sunnah para nabi, para rasul, ya, itikaf di masjid. Dan kemudian itu dilanjutkan oleh kaum muslimin sampai hari ini, sampai hari yang akan datang masih ada itikaf, ya. Jadi itikaf itu lebih afdal, lebih utama di bulan Ramadan, meskipun di bulan-bulan yang lain itu tidak mengapa. Orang ingin duduk di masjid dan niat itikaf, dia boleh mengerjakannya atau melakukannya. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan ashrat ayyam. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, adalah dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beriktikaf pada setiap Ramadan 10 hari. Ya, yaitu 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Falamma kana al-'am alladhi qubida fihi. Nah, pada tahun yang beliau itu dipanggil oleh Allah taala, i'takafa 20 yawman. Beliau beritikaf selama 20 hari. Jadi itikaf Nabi SAW yang terakhir dari kehidupannya itu selama 20 hari sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini menunjukkan bahwa seorang ketika dia di akhir-akhir kehidupannya, hendaknya dia meningkatkan amal ibadahnya, meningkatkan pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu di saat dia mengetahui dirinya telah lanjut usia, menginjak sekian tahun, 50, 60, 70 tahun, maka tingkatkanlah amal-amal ibadah. Ya, perbanyak amal-amal soleh. Ya, karena Nabi SAW salah satu contoh kita, beliau beritikaf pada akhir Ramadan, terakhir Ramadan, ya, terakhir Ramadan yang beliau alami, ya, beliau beritikaf selama 20 hari. Ya, selama 20 hari. Kemudian tentu hadis ini memberikan penjelasan kepada kita tentang bolehnya itikaf lebih dari 10 hari, ya, dan sebelum 10 malam terakhir Ramadan. Itu boleh seorang beritikaf. Dan misalnya hari ke-11 dia duduk di masjid sampai akhir Ramadan. Ya, boleh. Atau pertengahan Ramadan, 15 terakhir. Itu juga boleh seorang beritikaf. Ya. Jadi ini sebagai dasar dan dalil dibolehkannya itikaf lebih dari 10 hari. Kemudian kita memasuki bab yang berikutnya atau kitab al-hajj. Ya. Kitabul hajji, babu wujubil hajji wa fadlihi. Ini adalah bab yang menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah haji. Bab yang pertama yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala adalah bab wujubil hajji wa fadlihi. Bab tentang kewajiban melaksanakan ibadah haji dan keutamaan ibadah haji. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Merupakan kewajiban bagi manusia untuk melaksanakan ibadah haji karena Allah bagi siapa yang mampu untuk mengadakan perjalanan, yakni ke Baitullah. Ya. Ini dalil tentang wajibnya ibadah haji. Dan ibadah haji adalah salah satu dari arkanul iman. Asal satu dari arkanul Islam. Ibadah haji adalah salah satu dari rukun-rukun Islam yang 5. 2 kalimat syahadat, salat, puasa, zakat, dan ibadah haji. Ini 5 arkanul Islam yang kita diwajibkan, kita diperintahkan untuk mengerjakannya. Ya. Nah, dalil yang menunjukkan wajibnya haji adalah ayat 97 dari surat Ali Imran, surat yang 3. Jadi surat Al-Qur'anul Karim. Allah memerintahkan kepada kita, Allah mewajibkan bagi manusia, ya, untuk melakukan ibadah haji bagi mereka yang mampu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah taala berfirman, "Wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin." Maka barang siapa yang kufur, tidak bersyukur pada Allah taala, tidak mau mengerjakan amal ibadah ini, maka Allah sungguhnya tidak membutuhkan seluruh alam semesta ini. Allah tidak memerlukan kita. Kita yang memerlukan Allah. Allah tidak membutuhkan kita. Kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah seorang yang sombong dan angku, ya. Hendaknya dia itu ya beribadah kepada Allah taala, karena memang manusia membutuhkan ibadah kepada Allah taala. Ya. Kemudian juga ada ayat Al-Qur'an ya, yang lainnya yang memerintahkan kita untuk melakukan ibadah haji dan umrah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Allah berfirman, "Wa atimul hajja wal umrata lillah." Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah semata-mata karena Allah. Ini juga merupakan perintah Allah kepada kaum mukminin untuk mengerjakan ibadah haji dan umrah dan menyempurnakan ibadah tersebut. Ya, makanya ibadah haji mempunyai aturan-aturan tersendiri. Mempunyai hukum-hukum tersendiri. Ya, tentang ibadah haji ini. Kemudian ibadah haji sebagai salah satu rukun Islam, ini adalah merupakan kesepakatan para ulama kaum muslimin. Ya, nanti akan kita bacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wajibnya ibadah haji, dan dia salah satu dari arkanul Islam, salah satu dari rukun Islam. Ya, kita sekarang ya hidup di masa yang memang tidak mudah seorang mengerjakan ibadah haji. Karena faktor antrean yang panjang misalnya, ya. Karena faktor sistem yang telah dibuat yang juga cukup memberatkan pada sebagian kaum muslimin, ya. Karena dia harus menunggu, dia harus menanti. Seorang pada saat ini meskipun punya duit, belum tentu dengan serta-merta dia bisa melakukan ibadah haji, ya. Nah, maka bersyukurlah orang-orang yang telah melakukan ibadah haji, tidak menggampangkan masalah ibadah haji. Mereka manfaatkan waktu dan umur mereka, kesempatan mereka dan sebaik-baiknya. Ini satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, yaitu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala An-Nawawi rahimahullah wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima perkara. Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Yang pertama adalah bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah rasul utusan Allah. Ini ikrar yang pertama sebagai rukun Islam yang pertama, yaitu seorang yang beriman memberikan persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Semua sembahan selain Allah adalah batil, siapapun yang disembah dan apapun yang disembah. Selama itu selain Allah, maka itu adalah peribadatan yang batil, yang tidak benar. Jadi yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang patut disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Semua selain Allah, siapapun dan apapun, tidak berhak untuk disembah, tidak berhak untuk diibadahi oleh manusia. Ini syahadat yang pertama. Syahadat kedua, wa anna Muhammadan Rasulullah. Memberikan persaksian bahwasanya Muhammad atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan Allah. Ya, beliau diutus oleh Allah sebagai nabi, sebagai rasul yang terakhir. Tidak ada lagi nabi dan rasul sesudah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau diutus oleh Allah Ta'ala kepada seluruh umat manusia, bahkan kepada as-saqalain, kepada manusia dan jin. Ya. Allah mengutus Nabi Alaihissalam untuk seluruh umat manusia dan juga kepada para syaitan, para jin. Ya. Mereka juga terpanggil atau mereka pun wajib beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Ini rukun Islam yang pertama. Kemudian yang kedua, wa iqamis salah, menegakkan salat. Salat lima waktu adalah rukun Islam yang kedua. Ya. Yang ketiga, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, memberikan zakat. Ya. Dan syarat-syaratnya bagi orang yang mempunyai harta dalam mencapai nisab, ya, dalam melewati satu tahun misalnya, kalau memang disyaratkan satu tahun, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Kemudian yang keempat, ya, wahajjil bait, yaitu mengerjakan ibadah haji ke Baitullah, ya, ke Baitullah di Mekah, ya. Kemudian yang kelima, wasaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Itulah lima rukun Islam. Ya. Maka Islam dibangun di atas lima rukun ini. Ya. Di atas lima rukun tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, pernah Rasulullah SAW menyampaikan pidato atau khutbah kepada kami. Faqal, maka dalam khutbahnya beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian untuk melakukan ibadah haji, maka laksanakanlah ibadah haji, kerjakanlah ibadah haji. Faqala rajulun, maka ada seorang, dia menyahut, ya, dia bertanya kepada Nabi alaihi wasallam, akulla amin ya Rasulullah, apakah ibadah haji ini diwajibkan setiap tahun wahai Rasulullah? Fasakata, maka Nabi alaihi wasallam diam, dia tidak menjawab. Hatta qalaha thalathan, sampai orang itu bertanya tiga kali, ya, akulla amin ya Rasulullah, akulla amin ya Rasulullah, apakah wajib berhaji, apakah melakukan ibadah haji wajib setiap tahun ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah tiga kali orang itu bertanya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau qultu na'am la wajabat, seandainya aku mengatakan iya, maka itu akan menjadi wajib. Dan oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam beliau tidak mengatakan iya, karena memang ibadah haji itu diwajibkan kepada seorang muslim hanya satu kali seumur hidup. Itu yang hajjatul Islam, haji yang merupakan rukun Islam yang dikerjakan oleh seorang, yang wajib hanya satu kali. Adapun haji yang kedua, ketiga, keempat, jika dia mengerjakannya, itu hukumnya hanya sunnah, anjuran, istibab, bukan lagi wajib. Tetapi haji yang wajib bagi setiap muslim yang mampu, muslim dan muslimah yang mampu, adalah sekali seumur hidup. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam beliau pun melakukan ibadah haji seumur hidup beliau hanya satu kali. Haji wada hanya satu kali. Dan itu hikmahnya besar. Hikmahnya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Nabi alaihi salatu wasalam melakukan ibadah haji hanya satu kali seumur hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi alaihissalam, kalau aku mengatakan iya, nanti akan menjadi wajib. Ya. Lau qultu na'am la wajabat. Kalau aku mengatakan iya, menjawab pertanyaan orang itu dan mengatakan iya, bahwa itu nanti akan menjadi wajib. Dan ini suatu hal yang sulit. Ong sekarang saja ini seorang ingin mengerjakan haji satu kali pun sulit. Harus menunggu 20 tahun, menunggu 30 tahun, menunggu 40 tahun. Na'udzubillah. Ya. Hal yang sulit. Apalagi akan melakukan setiap tahun. Maka suatu rahmat dan kasih sayang Nabi alaihissalam kepada umat ini, ya, bahwa kita diwajibkan melakukan ibadah haji hanya satu kali seumur hidup, itu pun bagi mereka yang mampu. Lau qultu na'am la wajabat. Walam lau qultu na'am la wajabat walam astata'tum. Kata Nabi SAW, seandainya aku mengatakan iya, maka itu akan menjadi wajib bagi kalian. Dan kalian pasti tidak mampu untuk mengerjakannya. Siapa yang mampu mengerjakan ibadah haji setiap tahun? Sumaqal, kemudian kata Nabi SAW, daruni ma taraktukum, tinggalkanlah apa yang aku diamkan pada kalian. Ya, diam. Gak usah ditanya. Zaruni ma taraktukum, tinggalkanlah aku terhadap apa yang aku sampaikan kepada kamu sekalian. Fa innama halaka man kana qablakum bikathrati su'alihim. Karena sungguhnya telah binasa orang-orang terdahulu. Ya. Dan sebab kebinasaan kalian, sebab kebinasaan mereka adalah karena banyak bertanya. Mereka banyak bertanya kepada nabi-nabi mereka. Waqtilafi mala anbiya'ihim. Namun mereka menyelisihi perbuatan para nabi mereka. Ya. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Maka jika aku perintahkan kepada kamu sesuatu, kerjakanlah semampu kalian. Wa idza nahaitukum anhu, wa idza nahaitukum an syai'in fada'u. Dan jika aku larang kalian dari sesuatu, maka tinggalkanlah. Maka tinggalkanlah. Hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi, radio Roja dimanapun Anda berada. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini menjelaskan kepada kita, ya, tentang kewajiban ibadah haji yang telah diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu bagi mereka yang mampu mengerjakannya. Dan disebutkan dalam kitab-kitab fikih tentang kemampuan, ya, itu adanya keamanan, adanya biaya untuk berangkat haji dan biaya untuk meninggalkan, untuk ditinggalkan bagi orang-orang yang ditinggalkannya, ya. Kemudian juga ada bekal dan yang lainnya dari hal-hal yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih tentang syarat-syarat diwajibkannya ibadah haji. Dan ibadah haji ini hanya diwajibkan kepada mereka yang mampu. Adapun yang tidak mampu tidak wajib bagi mereka. Dan ini salah satu di antara rahmat Allah kepada umat ini. Ya. Kemudian yang berikutnya, bahwa ibadah haji adalah salah satu dari arkanul Islam. Ibadah haji adalah salah satu dari rukun Islam. Dan sudah dijelaskan tadi bahwa hakikatnya yang wajib bagi seorang muslim yang mampu untuk melakukan ibadah haji itu hanya satu kali. Adapun haji yang kedua, yang ketiga, keempat, jika dia mengerjakannya maka itu sudah bukan wajib lagi, tapi sebagai hal yang mustahab, hal yang merupakan anjuran, ya, dan statusnya tidak seperti haji yang pertama kali dia mengerjakannya. Kemudian bahwa ibadah haji, ya, yang kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah ibadah yang ada hubungannya dengan niat, kemudian juga harta dan fisik. Orang melakukan ibadah haji memerlukan ya harta, memerlukan fisik, keikhlasan yang jelas. Setiap amal harus kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu Nabi Alaihissalam ketika ditanya oleh seorang sahabat ketika itu, apakah kita melakukan ibadah haji wajib setiap tahun? Beliau diam. Ya. Karena apa? Kalau beliau menjawab iya akan menjadi wajib dan umat ini tidak akan mampu untuk mengerjakannya. Ya. Ini salah satu dari rahmat beliau, kasih sayang beliau kepada umat ini. Kemudian dianjurkan kepada seorang muslim untuk dia itu ya mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Jika itu wajib, lakukanlah kewajiban itu. Kalau yang diperintahkan itu sunnah, anjuran, maka kerjakan semampunya ya. Tetapi kalau dilarang sesuatu untuk dia mengerjakannya, maka hendaknya dia meninggalkan semua larangan itu. Ya, dia meninggalkan semua larangan tersebut. Tapi kalau perintah, kerjakan semampunya. Kalau larangan, maka tinggalkan secara menyeluruh. Kemudian kita juga ya diperintahkan untuk taat sami'na wa ato'na kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, mendengar dan menaati beliau. Jangan tanattu' bertanya-tanya hal-hal yang akan memberatkan seorang. Ini tidak dibenarkan dalam agama ini. Bertanyalah sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang akan diamalkan oleh seorang. Jangan bertanya hal-hal yang dia tidak akan mengerjakannya. Ya. Supaya kita menjadi dalam beragama ini menjadi orang yang realistis, apa adanya. Tidak usah berangan-angan, mengandai-andai. Ya. Kerjakan apa yang kita hadapi, yang kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ibadah di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini juga yaitu tentang An-Nabi alaihissalam setiap ada suatu hal yang penting ya, maka beliau mengumpulkan para sahabat, kemudian beliau menyampaikan pada mereka yakni apa yang diperintahkan Allah untuk menyampaikan kepada manusia ya. Jadi ini salah satu cara, salah satu media beliau ketika itu untuk menyampaikan sesuatu kepada para sahabat ya, sesuatu dari Allah Ta'ala, yaitu dengan mengumpulkan mereka dan berpidato, menyampaikan khutbah di depan mereka untuk menyampaikan apa yang diwajibkan atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita juga tentang Islam adalah agama yang mentolerir ya kepada orang-orang yang tidak mampu. Yang mampu silakan kerjakan, yang tidak mampu ya juga tidak wajib untuk mengerjakannya. Sehingga dengan demikian maka Islam adalah agama yang mengangkat kesulitan dari umatnya. Ya. Dan itu telah disabdakan oleh Nabi alaihi wasallam, "Inna dina yusrun." Sesungguhnya agama Allah ini mudah, jangan dipersulit. Maka kita sebagai ya orang yang memahami ya agama Allah ini atau menyuruh manusia kepada agama Allah, hendaknya jangan membebani umat dengan sesuatu yang berat bagi mereka. Ya. Kadang-kadang kita ini ingin untuk mentransfer ilmu kita kepada umat, meskipun umat ini kadang-kadang ya juga berada yakni tidak punya kemampuan dalam memikirkannya, itu disampaikan. Subhanallah. Biarkan umat ini dan fitrahnya. Jangan membebani mereka hal-hal yang mereka tidak sampai untuk memikirkannya. Ya. Yang terpenting mereka mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan pada mereka. Kewajiban dalam bertauhid, kewajiban dalam beribadah pada Allah Ta'ala, ya, mengerjakan amal-amal kebaikan, menjauhi larangan-larangan Allah, itu sudah cukup. Dan hal-hal yang semestinya tidak wajib bagi mereka, semua mau ditransfer kepada mereka. Ya. Inna dina yusrud, agama Allah ini mudah. Ya. Terkadang kita jumpai orang-orang awam, dia hidup dengan fitrahnya, dia beriman kepada Allah, dia beribadah kepada Allah, dia bertawakal kepada Allah, dia menjauhi larangan-larangan Allah. Biarkan mereka. Ya. Yang terpenting ilmu-ilmu yang pokok sudah disampaikan kepada mereka. Adapun hal-hal yang detail yang membuat kadang-kadang membuat mereka itu bingung, ya, ya atau mungkin tidak nyampai pikirannya, ya, maka tidak usahlah disampaikan. Ya. Karena manusia itu bertingkat-tingkat. Ada orang awam yang apa adanya. Ada orang terpelajar. Ada para ulama yang memang wajib untuk mendalami apa yang mereka dalami. Ya. Maka inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Jangan persulit. Ya. Jangan mempersulit pada umat ini. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita tentang syafaqah, kasih sayang dan cinta Nabi Alaihissalam kepada umat ini, ya, bahwa beliau selalu berupaya bagaimana mereka diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini salah satu bentuk kasih sayang dan cinta Nabi Alaihissalam kepada umat ini. Dan beliau telah disifati oleh Allah Taala dalam Al-Quranul Karim sebagai seorang yang ra'ufun rahim, yang menyayangi atau mengasihi dan belas kasihan kepada umat ini. Ya. Itu diantara sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang yang tidak punya sifat ini tidak usah berdakwah. Ya, seorang dai harus mempunyai rasa kasihan pada umat, pada saudara-saudaranya. Bagaimana menyelamatkan orang ini dari penyimpangan, dari kesalahan, dari kekeliruan? Ya, dengan lemah lembut, dengan cara yang hikmah. Cara yang baik, ya, bukan dengan teriak-teriak, koar-koar, ya, atau dengan akhlak yang kurang baik, ya, itu bukan metode yang diajarkan oleh Nabi Alaihissalam. Allah menegur dan mengingatkan Nabi Alaihissalam akan rahmat Allah pada beliau, ya. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Maka dengan rahmat Allah lah engkau bersikap lunak kepada mereka. Seandainya kamu bersikap keras, hatimu keras, maka mereka akan lari meninggalkanmu, ya. Maka pola-pola dakwah dan kekerasan itu tidak ada dalam Islam. Tidak ada. Mengucapkan sesuatu dengan tegas, mengucapkan sesuatu dengan benar, itu hal yang bukan keras namanya, tetapi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Apalagi di zaman yang banyak ujiannya, banyak fitnahnya. Mari kita menyuruh manusia, hamba-hamba Allah dan umat ini, ya, dengan perilaku yang baik dan akhlak yang mulia, dengan penuh kelembutan, dan harus ada rasa cinta dalam diri kita akan kebaikan untuk yang kita dakwai. Ya. Kita ingin supaya mereka pun mendapatkan kebaikan sebagaimana kebaikan itu ada pada kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ya, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai suatu kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya. Ya. Kalau ada dalam diri kita keinginan untuk saudara kita itu celaka, untuk saudara kita itu dilaknat oleh Allah, untuk saudara kita itu dikeluarkan dari rahmat Allah Ta'ala, ya, berarti kita harus introspeksi diri kita. Sebagai seorang da'i yang menyuruh manusia kepada Allah Ta'ala, introspeksi diri kita. Mari kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Kita melihat bagaimana akhlak yang diajarkan oleh Al-Quran kepada Nabi Alaihissalam dan para Rasul seluruhnya dalam mereka menyuruh kepada hamba-hamba Allah untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Sudah cukup Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Alaihissalam sebagai contoh teladan da'i dalam menyeru manusia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan mengikuti hawa nafsu, ya. Jangan mengikuti hawa nafsu. Kemudian kita melakukan apa yang kita inginkan dengan hawa nafsu kita, ya, ini satu hal yang merupakan penyimpangan-penyimpangan dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tugas seorang dai menyampaikan, ya, bukan memaksa orang. Kalau sudah disampaikan dia mau menerima, alhamdulillah, ya. Dia tidak mau menerima, kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'alal rasuli illal balagh. Tidak ada tugas lain bagi seorang rasul kecuali menyampaikan. Ini yang harus kita tanamkan. Sampaikan dengan akhlak yang baik dan cara yang baik dan kata-kata yang baik, ya. Islam tidak tersebar dengan caci dan maki. Islam tersebar dengan akhlak yang mulia. Islam tersebar dengan perangai yang baik. Makanya Allah memuji Nabi alaihissalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau berada pada akhlak yang agung. Ya. Tidak ada yang lebih agung dari Nabi sallam dalam akhlaknya, dalam ibadahnya, dalam akidahnya. Ya. Maka jangan kita membuat bid'ah dalam agama ini dengan dakwah-dakwah yang model-model yang dengan kekerasan, dengan memaki, dengan mencaci pada orang-orang yang mungkin dia tidak kurang menerima dakwah kita. Mungkin dia kurang, belum sampai kepadanya hal-hal yang kita inginkan. Maka berdakwalah dengan lembut, dengan menyampaikan ilmu, kemudian semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Demikian, masih ada waktu mungkin 5 atau 10 menit, 15 menit untuk sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya dari pembahasan kitab Riyadus Salihin ini. Dan untuk berikutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada untuk bertanya jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik, kita angkat pertanyaan pertama melalui pesan singkat Ustaz terkait dengan i'tikaf. Pertanyaan Ustaz, apakah boleh beriktikaf di hari biasa Ustaz? Hanya niat beberapa jam saja, sesaat di siang atau di malam saja. Syukran atas jawabannya Ustaz. Baik, tentang pertanyaan tadi, sebagian ulama membolehkan, ya, sebagian ulama, ya, yakni ada yang mengatakan bahwa itikaf itu tidak hanya di bulan Ramadan, tidak harus berhari-hari. Tapi ketika seorang masuk masjid, kemudian dia niat untuk beritikaf, ya, walaupun niat tidak perlu diucapkan, ya, cukup dia masuk masjid, dia berwudu masuk masjid, sholat sunnah, kemudian dia baca Al-Quran, ya, sampai beberapa jam, beberapa saat, mungkin satu hari, mungkin satu malam. Ya silakan dia lakukan, dan itu insya Allah termasuk dari niatnya dia untuk itikaf, ya, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian ulama membolehkan hal yang ditanyakan tadi, wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz. Dan untuk berikutnya masih melalui pesan singkat dari hamba Allah di Bandung ingin bertanya, apakah ada hadis yang sahih tentang seseorang yang setelah melaksanakan haji sambil menunggu kepulangan mengumrohkan atau badal buat orang yang telah meninggal dunia yang ada di rumahnya Ustaz untuk beberapa kali badal umroh. Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Baik, pertanyaan yang ditanyakan itu sebagian ulama yani membolehkan atau bahkan ada sebagian yang menganjurkan, ya. Tetapi dalam hal ini yang perlu kita pahami dalam masalah membadal seseorang untuk umroh misalnya, pada dasarnya yang pertama, seorang ketika dia berumroh pertama kali harus untuk dirinya sebelum untuk orang lain. Dia berumroh untuk dirinya, sekarang sudah selesai umrohnya, sudah hajinya, sudah, ya. Kemudian dia ingin berumrah untuk misalnya ayahnya yang telah meninggal. Maka sebagian ulama membolehkan. Ya, sebagian ulama membolehkan. Namun dalam hal ini, ya, jika seorang misalnya ingin mengerjakan umrah membadal umroh untuk saudaranya atau ayahnya atau ibunya yang telah meninggal, itu hendaknya ketika dia berumrah untuk dirinya, ya, seketika dia berumrah untuk dirinya, itu dia tatkala tahallul, dia tidak mencukur semua rambutnya sampai habis. Karena nanti dia akan berumrah untuk saudaranya, misalnya. Maka nanti dia juga akan mencukur rambutnya lagi. Satu contoh, misalnya saya berumrah, ya, tahun ini untuk diri saya. Setelah umrah, tahallul, saya ingin berumrah untuk ayah saya yang telah meninggal. Maka kita keluar ke Tan'im, ya, atau ke Jirona, tempat terdekat dari Masjidil Haram. Kemudian niat umrah di situ, ya, kemudian kita mengerjakan umrah. Umrah badal untuk orang tua. Nah, bagi orang yang berumrah dan dia niat mengumrahkan lagi orang tuanya misalnya, itu ketika umrah yang pertama, hendaknya dia tidak menghabiskan rambutnya. Karena dia akan tahallul setelah itu untuk orang tuanya, ya, supaya dia sisakan rambutnya. Ya, dan kita dianjurkan dalam tahallul, ya, bagi laki-laki, ya, pada dasarnya adalah memotong, memendekkan atau mencukur gundul seluruh rambut kepala. Bukan hanya mengambil sedikit-sedikit, tidak. Ya, tapi mencakup seluruh rambut ke kepalanya. Ya, maka dari itu kalaupun seorang akan berumrah untuk saudaranya, hendaknya dia sisakan rambutnya. Ya, dia sisakan rambutnya supaya nanti kalau dia umrah lagi ada untuk tahallul. Dan itu dibolehkan, atau membadal umrah untuk ayah, untuk ibu, atau kakek, atau nenek. Ini hal yang dibolehkan oleh jumhur mayoritas ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita akan coba angkat pertanyaan melalui line telepon di nomor 0218236543. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dari hamba Allah di Banten nih. Silakan. Iya, ini mau nanya ini, Tat, apa? Kalau kita enggak sempat gitu ya, enggak bisa naik haji. Sampai kita wafat, meninggal gitu. Terus nanti kita dibadal haji, Tat, ya. Itu mau tanya itu pahalanya bagaimana, Tat, ya? Apakah sama badal haji dengan kita haji sendiri gitu, Tat? Itu aja, Tat. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz. Baik, tentang apa yang ditanyakan tadi, bahwa yang pertama, semoga yang bertanya berikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk mengerjakan ibadah haji. Demikian pula sebagian kaum muslimin lainnya. Tetapi misalnya, ya, seorang karena satu hal dia tidak bisa mengerjakan ibadah haji sampai dia meninggal. Kemudian dia ada anaknya yang membadal hajikan untuknya. Misalnya demikian. Maka yang harus diperhatikan, ya, pertama, bahwa orang yang membadalkan haji untuk saudaranya atau keluarganya atau ayah ibunya, pertama dia telah melakukan ibadah haji untuk dirinya. Ya. Yang kedua, ketika dia membadal haji untuk ayahnya atau ibunya atau orang lain, hendaknya dia itu yakni memperbanyak memohon ampun pada Allah untuk orang yang dia badal hajikan, ya. Ya, tentu untuk dirinya juga. Tapi dia juga dianjurkan untuk mengingatkan orang yang dia badal haji itu, ya, untuk meminta ampun pada Allah Ta'ala, mohon ampun kepada Allah Ta'ala bagi orang yang dia badalkan tersebut. Ya, terbanyak dia mohon ampun pada Allah untuk orang tersebut. Dan orang itu dirahmati oleh Allah, diampuni oleh Allah, dimasukkan surga oleh Allah Ta'ala. Ini poin penting. Karena ketika seorang membadal haji, biasanya dia itu lupa kalau dia sedang membadal untuk orang lain. Akhirnya dia hanya mendoakan dirinya sendiri. Dia lupa orang yang dia badalnya, yang dia badalkan itu. Hanya ini poin yang perlu diingat bagi orang yang membadal haji atau umroh bagi orang yang telah meninggal atau bagi orang lain, hendaknya dia memperbanyak mohon ampun, istighfar ya kepada Allah untuk orang yang dia badalkan itu. Kemudian masalah pahala, insya Allah sampai pahala sampai kepada orang yang dibadalkan ya. Allah Maha Kuasa untuk menyampaikan pahala itu ya. Allah Maha Kuasa, apalagi kalau, apalagi jika dari seorang anak untuk orang tuanya ya, seorang anak membadal haji untuk orang tuanya, ini tentu lebih afdal, lebih utama daripada orang lain ya. Adapun masalah nilai pahala itu ya, mana yang lebih besar antara yang membadalnya dan atau yang dibadalkan, semua itu kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur, Allah yang menentukan ya. Karena memang pahala itu juga tergantung pada yang pertama, keikhlasan seseorang dalam mengerjakan satu amal. Yang kedua adalah bagaimana seorang ketika mengerjakan ibadah haji atau umrah untuk orang lain, dia betul-betul mengikuti tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini juga menentukan tentang nilai dari pahala yang diberikan Allah kepada seorang hamba. Semakin atau tinggi keikhlasan seorang kepada Allah Ta'ala dalam beribadah, dan semakin dekat dia dengan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ini tentu semakin besar ganjarannya dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu semua kembali kepada orang yang mengerjakannya ya, dan insya Allah tetap sampai kepada orang yang dibadalkan, pahalanya itu nyampe ya. Tapi nilai pahala itu nanti kembali kepada yang mengerjakannya ya. Ini mungkin penjelasan wallahu ta'ala alam yang dapat saya sampaikan dari pertanyaan yang terakhir. Demikian. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pagi hari ini, pertanyaan dari hamba Allah di Sumatera Selatan ingin bertanya terkait dengan orang yang mampu Ustaz tapi tidak berangkat haji karena mempertimbangkan anak-anaknya belum punya rumah Ustaz. Apakah termasuk dosa atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik, tentang pertanyaan, walaupun yang pertama saya kurang jelas, tetapi saya bisa mengira pertanyaannya. Seorang dia mampu melakukan ibadah haji tapi dia tidak mau mengerjakannya karena memikirkan anaknya belum punya rumah misalnya. Apa hukumnya? Hukumnya dosa ya. Seorang yang mampu melakukan ibadah haji, semua syarat ada pada dirinya, tapi dia tidak mau melakukannya ya, dan kesempatan itu ada ya, dan kemudahan ada baginya, tapi dia tidak mau hanya karena memikirkan anaknya belum punya rumah, ini termasuk dosa. Termasuk dosa ya. Adapun masalah anak kita, cucu kita, itu sudah ada yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengapa kita ragu pada Allah Ta'ala? Yang penting apa menjadi kewajiban kita? Ya. Kewajiban kita adalah mendidik mereka, ya. Mendoakan anak-anak kita dan cucu kita. Kita doakan mereka. Selebihnya kita serahkan pada Allah Ta'ala. Ya. Karena kita tidak mampu untuk menjaga mereka, artinya kita pun akan mati, akan meninggalkan mereka, dan mereka nanti akan yakni mendapatkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya hendaknya seorang mukmin bertawakal pada Allah Ta'ala. Setelah dia mendidik anak-anaknya, mendidik akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang mulia ya, dia mungkin mengajarkan pekerjaan yang halal bagi anak-anaknya, selebihnya serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Selebihnya serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberikan kepada mereka, bukan kita. Kita melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, terutama untuk diri kita. Maka jangan gampangkan masalah meninggalkan ibadah haji kalau seorang itu mampu hanya karena hal-hal yang tidak jelas. Bisa jadi anak-anak kita karena doa kita, pendidikan yang kita berikan kepada mereka, bisa jadi mereka jauh lebih baik daripada kita. Dan maka dari itu tidak ada alasan bagi seorang yang dia telah mampu untuk mengerjakan ibadah haji dan ada peluang, namun dia tidak mau mengerjakannya karena memikirkan anak-anaknya belum punya rumah. Ini satu hal yang tidak dibenarkan. Tapi bisa jadi ini dosa dalam melakukan dalam hal tersebut. Ya. Kita berdoa pada Allah Ta'ala, bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini yang seyogyanya kita lakukan. Wallahu a'lam. Jazakallah. Dan tampaknya pertanyaan tadi menutup sesi tanya jawab kita di kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Tafadhol ikhtitam dari antum, Ustaz. Sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Marilah kita terus menuntut ilmu, terus berupaya mengamalkan amal-amal